Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Bishr ibn Muhammad, barakallahu fikum, taqaddam wa mahaluhu Farid. Bishr ibn Muhammad sudah lewat barusan. Saduqun. Qala haddathana Abdullah. Abdullah di sini siapa? Tulang bawang. Abdullah. Siapa? Konam. Wallahu a'lam. Barusan. Abdullah Hisham. Abdullah di sini siapa? Abdullah bin siapa? Bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin siapa dia? Ma'ruf dikenal dengan Abdullah ibn Mubarak. Wa mahaluhu thiqah. Qala haddathana Israil ibni Abi Ishaq. Israil bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Barakallahu fik. Alhamdani. Abu Yusuf. Al-Kufi. Thiqatun. Tukulli ma fihi bila hujjah. Tukulli ma fihi bila hujjah. Dia ini sempat diperbincangkan, ada yang melemahkan beliau, namun kata Al-Hafidz bila hujjah, tidak ada argumen yang kuat bagi mereka, sehingga tidak bermudarat akan keadaan beliau. Barakallahu fikum. An Abi Ishaq. Abu Ishaq As-Sabi'i. Siapa namanya Habib? Abu Ishaq As-Sabi'i. Taib. Amr ibn Abdillah. Abu Ishaq As-Sabi'i. Amr ibn Abdillah ibni Ubaid. Thiqatun mukthirun abidun. Thiqatun mukthirun abidun. An Abi Yahya. Dari Abu Yahya. Huwa al-Qattat. Huwa al-Qattat. alif lam qaf ta alif ta al qattat. Barakallahu fikum. Ya. Abu Yahya Al-Qattatu Al-Kufi. Ismuhu Zadan. Ismuhu Zadan. Yang pertama Zai, yang kedua Zal. Zadan. Ya. Yeah. Zadan. Waqila dinar. Waqila ghairu dhalik. Ada juga mengatakan yang lainnya. Barakallahu fikum. Layyinul hadis. Layyinul hadis. Lemah hadisnya. An Mujahid. Dari Mujahid. Mujahid di sini siapa? Ada di sini yang namanya Mujahid? Mujahid bin ini siapa? Taib Mujahid ibnu Jabr. Barakallahu fikum. Ya. Thiqatun. Termasuk salah satu dari pakar tafsir di kalangan para tabi'i. Barakallahu fikum. Termasuk murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mujahid Ibnu Jabr. An Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas. Siapa namanya Ibnu Abbas? Ndak. Siapa namanya antum? Siapa? Abdul Hafid. Iya, siapa nama Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas, kunyahnya? Wallahu a'lam. Aku. Mana saudaranya? Unsur akhok. Ah, nama Abdul Fattah. Siapa? Abdul Abbas. Ya. Kunyahnya adalah Abdul Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Fatal Kahul. Ya. Beliau ini seorang pemuda barakallahu fikum yang memiliki kedewasaan. Qala Ibnu Abbas mengatakan idza aratta an tadhkura uyuba sahibika fadhkur uyuba nafsika. Ibnu Abbas mengatakan idza aratta an tadhkura uyuba sahibika. Kalau kamu ingin menyebutkan aib kejelekan teman-temanmu, ya, kalau kamu pengen ada niatan ngomongi menceritakan kejelekan teman-temanmu, fadhkur uyuba nafsi. Ya, hendaknya kamu ingat dulu kejelekan-kejelekanmu. Artinya pikir-pikir. Ya. Kalau mau menyebutkan kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, lihat dulu dirimu. Barakallahu fikum. Tayyib. Wal hadis isnaduhu dhaif. Sanad hadis lemah. Di situ ada Abu Yahya Al-Qattat. Barakallahu fikum. Lainul hadis. Adapun makna hadis barakallahu fikum. Sahih, maknanya benar. Secara global maknanya adalah idza dzakarta uyuba nafsika, imtana'ta an dzikri uyubi akhika. Iya. Idza dzakarta uyubaka uyuba nafsika, imtana'ta an dzikri uyub an dzikri uyubi akhika. Maknanya, apabila kamu ingat dengan kekurangan-kekuranganmu, ya, aib yang ada pada dirimu, maka ya, itu akan menahan kamu untuk menyebutkan aib-aib saudaramu. Baik. Li'annahu idza kana yushinu akhaka ma tu'ibuhu bihi, li'annahu idza kana yushinu akhaka ma tu'ibu bihi fa inna hadha yushinuka aidan. Barakallahu fikum. Ya. Alasannya karena apabila aib tersebut bisa membuat jelek saudaramu, ya, ketika kamu menyebutkan aib tadi, maka hal itu juga bisa membuat jelek dirimu. Barakallahu fikum. Wa anta la tuziluhu, wa anta la tuziluhu, bal anta matluthun bihi, bal anta matluthun bihi wa bi ghairihi, barakallahu fikum. Fala tadhkur uyuba akhika, fala tadhkur uyuba akhika, kama anta la tuhibbu ay yadhkura ahadun uyubaka. Barakallahu fikum. Ya, itu makna hadith secara global. Barakallahu fikum. Wa anta la tuziluhu, dan kamu tidak akan bisa menghilangkan aib tadi. Bal anta matluthun bihi, bahkan kamu itu dilumuri dengan aib tersebut, wa ghairi, dan aib yang lain. Ya. Seandainya Anda menjelekkan saudara Anda dari satu sisi, barakallahu fikum. Ya. Maka aib tersebut, barakallahu fikum, tidak bisa Anda hilangkan dari diri Anda. Ya. Plus aib-aib yang lain yang juga Anda miliki. Sehingga janganlah Anda menyebutkan aib saudara Anda sebagaimana Anda tidak suka seorang pun menyebutkan aib-aib Anda. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, makna hadis ini adalah terdapat adab, ya, kepada kita semua barakallahu fikum, khususnya para thalabatul ilm wa talibatul ilm, barakallahu fikum, untuk menjaga yang namanya lisan. Ya. Untuk menjaga yang namanya lisan, barakallahu fikum, dari menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain tanpa adanya maslahah yang mengharuskan Anda untuk melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum ya. Baik. Terkadang barakallahu fikum sebagian orang itu ada yang memang punya karakter dan kebiasaan seperti itu. Ya. Seneng kalau sudah ngomongin orang lain, ya. Kalau sudah menceritakan, menyebutkan aib orang lain, itu bisa hidup obrolannya. Barakallahu fikum. Sifat yang seperti ini khususnya terjadi di kalangan para nisa, para wanita. Gitu ya. Itu obrolan yang paling renyah untuk meramaikan majelis-majelis mereka. Barakallahu fikum ya. Baik, kalau sudah kumpul barakallahu fikum ya. Bicara masalah faedah ilmu sedikit. Tayyib, sisanya sudah. Si fulana begini, si alana begitu, barakallahu fikum. Tayyib, si fulan begini, si alan begitu. Iya, perbincangan panjang lebar. Iya. Sangat hidup dan renyah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan itu barakallahu fikum tidak menutup kemungkinan juga terjadi di kalangan para rijal. Dan kalau sifat seperti ini ada pada laki-laki, bisa dikatakan mukhannas. Ikhwan ya. Kalau ada laki-laki yang punya sifat seperti ini, sukanya ngomongi kejelekan orang lain, barakallahu fikum, menjelek-jelekkan saudaranya, iya, tayyib, bisa dikatakan apa? Mukhannas ini orang. Apa mukhannas ini, Man? Banci. Ya. Barakallahu fikum. Yang namanya rijal barakallahu fikum, tayyib. Iya, mereka adalah orang-orang yang barakallahu fikum penuh dengan kewibawaan. Iya. Tidaklah mereka berbicara atau berbincang barakallahu fikum melainkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat ataupun berbobot barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Sehingga kalau ada laki-laki atau santri yang punya sifat seperti ini barakallahu fikum, ya berarti parah. Barakallahu fikum. Baik. Allahu musta'an wa alaihi dzikr. Barakallahu fikum. Ya. Kecuali barakallahu fikum kalau ada maslahah. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan barakallahu fikum oleh para ulama, di antaranya oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin barakallahu fikum. Iya. Baik. Beberapa bentuk ghibah yang dihalalkan atau menyebutkan aib orang lain yang dihalalkan. Sebutkan, Fatur. Pertama. Hah? Apa? Irwa Sautek. Dalam rangka memislahkan dua orang. Gitu ya. Kamu punya aib begini, katanya si fulan. Si fulan punya aib begitu. Begitu. Ini yang kita bahas sekarang apa? Menyebutkan aib orang lain yang diperbolehkan. Masa seperti itu? Itu namanya bukan tambah islah, tambah hancur. Hah? Allahu sa'an. Nyampur ini faedahnya ini. Abdurrahman, bunga. Abdurrahman Az-Zahra. Az-Zuhri, ya. Bunga Az-Zuhri, heeh. Ah, wallahu a'lam. Abdurrahman Mulyosari. Menyebutkan aib orang lain atas kesesatannya dia. fulan sesat gitu ya. Begitu. Baik, dalam rangka tahdzirul ummah. Iya. Mengingatkan umat barakallahu fikum dari kesesatan orang yang tayyib memiliki penyimpangan. Iya, barakallahu fikum. Apalagi habibi. Habibi maujud. Anta habibuna. Apalagi habibi? Kun habibian. Apalagi? Lu. Tak kira ini ma'ruf faedahnya. Barakallahu fikum. Iya. Karena faedah ini barakallahu fikum biasanya disingkirkan atau dilupakan atau ya tidak diangkat ke tengah masyarakat. Iya. Khususnya ketika ada atau sebagian para duat barakallahu fikum sangat gencar memberikan tahdzir. Iya. Barakallahu fikum. Kepada umat akan beberapa orang atau kelompok barakallahu fikum yang menyimpang. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Di antaranya mereka menyebutkan barakallahu fikum hadis atsar ya yang melarang untuk menyebutkan aib orang lain barakallahu fikum. Tayyib. Padahal di sana ada barakallahu fikum beberapa riwayat yang menunjukkan kebolehan hal tersebut ketika ada maslahah yang rajihah barakallahu fikum. Iya. Apalagi Abu Usama mutadzalimi. Apa itu? Iya, iya. Yaitu barakallahu fikum untuk mencegah tindakan kezaliman orang lain. Barakallahu fikum ya. Baik. Misal ada seorang santri yang biasa dipalakin atau dipalak ya. Apa dipalak? Dimintai uangnya. Iya. Oleh santri yang lain, biasanya yang lebih senior atau yang barakallahu fikum punya kekuatan, punya geng di situ, ya anak-anak baru jadi korban, barakallahu fikum ya, hey, biasa setoran, kamu tahu di sini ya, barakallahu fikum dikasih, ya berapa setorannya kak? 10.000 setiap hari, gitu ya, barakallahu fikum, baik dikasih terus. Lama-kelamaan anak ini merasa tertekan. Akhirnya dia melapor kepada pihak yang berwajib. Barakallahu fikum ya. Taib. Kisbul Amni. Barakallahu fikum ya. KPK. Ya. Komisi Pemberantas Kekacauan Ma'had. Barakallahu fikum. Taib. Dilaporkan, dikasih tahu. Ya. Iya. Mi ya fulan itu suka mintain uang saya demikian demikian demikian barakallahu fikum. Sebutkan aib orang tersebut. Itu diperbolehkan, iya. Nanti si fulan berhujah, "Kamu hati-hati ya, kemarin ustaz tuh kajian tuh, jangan menyebutkan aib saudaramu. Kamu juga punya aib." Gitu ya. Ittaqillah ya akhi. Nah, barakallahu fikum. Itu salah tempat barakallahu fikum ya. Baik. Apalagi? Adi. Hah? Orang yang mustaftin. Iya, orang yang dimintai fatwanya. Barakallahu fikum ya. Terkait barakallahu fikum seseorang. Barakallahu fikum. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dimintai sarannya barakallahu fikum tayyib oleh seorang sahabiyah ketika dia dilamar barakallahu fikum oleh dua orang laki-laki yang hendak meminangnya. Iya. Barakallahu fikum. Yang pertama Abu Jahm, yang kedua Muawiyah. Iya. Barakallahu fika. Amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu. Muawiyah itu miskin, enggak punya harta. Enggak cocok buat kamu. Iya. Karena dia termasuk level atas. Kehidupannya biasa mewah. Adapun Abu Jahm, ya la yadau ala su'an atiqihi. Dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Artinya apa? Ini laki suka mukul, ya, emosi, enggak cocok juga buat kamu. Nikahi? Hah? Usama bin Zaid. Gitu ya Usama ya? Barakallahu fikum. Ya, nikahilah Usama bin Zaid. Barakallahu fikum. Di situ Rasul menyebutkan aib, ya, dari kedua orang laki-laki tadi. Barakallahu fikum. Ayo, barakallahu fikum. Kita lanjutkan masih terkait dengan beberapa perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk menyebutkan aib orang lain untuk sebuah kemaslahatan. Kita tadi sudah menyebutkan orang yang terzalimi, orang yang meminta fatwa. Apa lagi? Ah, Ibu Sulaiman. Apa? Hah? Jangan geremeng-geremeng. Yang keras. Menyebutkan kejelekan orang yang sesat. Hah? Tahdzir sudah tadi, Ahmad. Sudah, yang lain. Ahnaf. Apa? Sebagai saksi. Sudah masuk tadi. Yang lain. Yang lain apa Abu Ayyub? Hah? Tayyib, li ta'rif. Ya, untuk mengenalkan orang tersebut. Barakallahu fikum, seperti yang terjadi pada sebagian para ruwat, ya, Al-A'raj, Al-A'mash, barakallahu fikum, ya. Tayyib. Ada lagi? 3, 4, satu lagi? Satu lagi, apa Muhammad? Hah, Isa? Satu lagi, Habib? Tayyib, orang yang mujahir, yang terang-terangan barakallahu fikum melakukan kemaksiatannya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Misal ada talabah barakallahu fikum, ya. Secara terang-terangan barakallahu fikum ngajak teman-temannya diundangi semua lewat surat, ya. Barakallahu fikum, nanti pada malam Jumat, ya, hari ketika kita akan liburan, teman-teman saya undang di lapangan lama, kita akan pesta miras santika. Apa itu Ikhwan? Pesta mabok-mabokan. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Itu namanya mujahir, fiskon, ya. Maka pihak yang mengetahui hal ini barakallahu fikum jangan takut, iya, untuk melaporkan barakallahu fikum rencana dan makar tersebut kepada pihak yang berwajib barakallahu fikum. Ada lagi yang kurang? Usama? Man talaba al-i'anata fi izalatil munkari. Orang yang barakallahu fikum minta bantuan untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Ya. Adapun selain dari tujuan-tujuan tadi, barakallahu fikum, memang hukum asalnya menyebutkan aib orang lain itu adalah haram hukumnya. Barakallahu fikum. Tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah Atok ini adalah saudaranya Bilal? Bukan. Ya, atau di situ Ibnu Abi Rabah, sedangkan Bilal bin Rabah. Barakallahu fikum, ya, sehingga beda. Wallahu ta'ala alam biswab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.